Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan belajar Babul I'rab. Ini sesi kedua. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu matan kitabnya. Kitab Mutammimatul Ajrumiyah, lalu saya akan berikan penjelasan secara ringkas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul i'rab wal bina'i. Al i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Gampangnya, i'rab itu adalah taghyir awakhiril kalim, perubahan akhir kalimah. Kalim jamak dari kalimatun, kalimatani, kalimun. Jamak dari kalimah ya. Likhtilafil amil dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, lafdhon wa taqdiron, baik berubahnya secara lafad ataupun secara perkiraan. Perubahan secara lafad misalkan dalam kalimat Zaid ya. Di sini yang pertama ini ja'a Zaidun. Dia fa'il marfu dengan dhammah ya, tanda rafa'nya. Kemudian dia bisa berubah menjadi Zaidan dalam kalimat ra'aitu. Ya ini ya, ra'aitu Zaidan. Nah, ini berubah akhir kalimatnya. Kemudian marutu bi Zaidin, ini juga berubah akhir kalimatnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya. Inilah yang disebut dengan perubahan secara lafzon. Kelihatan di dalam lafad tersebut berubahnya. Nah, adapun perubahan secara takdiron, dia perubahan yang tidak nampak di dalam lafad. Ya. Jadi di lafadnya itu dia tidak berubah, tetapi pada hakikatnya dia berubah. Contohnya pada kalimat Musa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marutu bi Musa. Yang pertama Musa, yang kedua Musa, yang ketiga juga Musa. Tidak berubah di dalam lafad. Tetapi pada hakikatnya dia berubah sebagaimana Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, kalimat Musa inilah yang disebut dengan perubahan secara takdiron. Waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, dan pembagiannya ada empat. Pembagian apa? Pembagian i'rab. Ada empat, raf'un, nasbun, wa khafdun wa jazmun. Ya, rafa, nasab, khafad, jazm. Nih, gampang nih. Raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Rafa, simbol utama dari rafa itu adalah dhammah. Simbol utama dari nasab, dari i'rab nasab adalah fathah. Simbol utama dari i'rab khaf adalah kasrah, dan simbol utama dari i'rab jazm adalah sukun. Ini simbol utamanya. Berikutnya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dan untuk kalimat isim, min dzalika, dari itu mana? Dari itu rafa, nasab, khafat dan jazm ya. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dia bisa menerima i'rab rafa. Berarti isim ada yang ujungnya dhammah. Kemudian dia juga bisa menerima i'rab nasab. Berarti isim ada yang ujungnya fathah. Nah. Kemudian ada i'rab khafad. Dia menerima i'rab khafad. Berarti ada isim yang ujungnya kasrah. Contohnya, isim marfu, contohnya qama zaidun. Isim mansub, ya, contohnya ra'aitu zaidan. Isim mahfud, contohnya marartu bi zaidin. Wala jazma fiha, dan isim tidak ada yang jazm, berarti tidak ada yang sukun untuk kalimat isim. Berikutnya, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Nah, sementara untuk kalimat fi'il, dia bisa menerima i'rab rafa, berarti fi'il ya, fi'il mudhari ini. Ini ada yang ujungnya dhammah. Kemudian ada juga yang nasab, berarti ada yang ujungnya fathah, dan juga ada yang jazm sukun, wal khafdu fiha, dan tidak ada yang khafad, berarti fi'il mudhari tidak ada yang kasrah. Ini contohnya nih, fi'lun marfu, contohnya yadhhabu nih, yadhhabu, ini marfu dia, ini kan rafa dhamma. Kemudian yang mansub contohnya uridu an yadhhaba zaidun, yadhhaba, ini dia mansub dengan fathah. Kemudian yang jazm misalkan lam yadhhab zaidun, ya, sukun, dan tidak ada yang khafad. Ini kalimat fi'il tidak ada yang kasrah. Nah, itu ya. Ini yang pertama terkait i'rab. Kan ada dua nih, babul i'rab wal bina. I'rab paham enggak? Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Sekarang yang kedua al bina. Apa itu bina? Ini definisinya. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harokatan au sukunan. Nih, bina ini definisinya. Luzum awakhiril kalimi harokatan au sukunan. Tetapnya akhir kalimat. Jadi tetap harokatan, baik itu secara harokat ya, atau sukun. Ada dua kalimat nih, harokat dan sukun. Harokat itu ada dhammah, ada fathah, dan ada kasroh. Ini namanya harokat. Nah, gampangnya nih, saya berikan contoh bina itu. Contoh misalkan huwa. Nah, ujungnya kalimat apa nih huwa ini? Fathah. Kalau kita menggunakan i'rob yang empat itu, yang tadi barusan ada rofa, nasab, khofat, dan jazm, kira-kira fathah ini tanda apa? Tanda nasab kan? Nah, mestinya kita sebut saja ini i'rob nasab. Cuma dia ini hanya satu kondisi. Gini doang nih, fathah doang. Tidak bisa berubah. Tidak bisa huwu dengan domah. Tidak bisa juga dengan kasroh huwi. Tidak juga bisa dengan sukun bahkan. Ya. Huw misalnya, tidak bisa. Karena dia cuma satu kondisi. Ya, hanya bisa satu kondisi. Maka ini tidak disebut mansub. Tidak bisa disebut i'rob nasab. Tidak. Tapi disebut bina mabniyun alal fathai. Atau sukun misalkan. Contohnya man. Man, dia hanya begini saja nih, dalam kondisi seperti apapun, dalam posisi seperti apapun, ya dia begini bentuknya man. Ya, kalau menggunakan i'rab yang empat tadi, ya, sukun itu tanda apa? Tanda jazm. Tapi kita tidak bisa menyebut ini i'rab jazm. Kenapa? Kalau disebut i'rab jazm itu berarti dia bisa menerima tanda i'rab yang lain, bisa menerima i'rab yang lain. Nah, kalau cuma satu doang tidak disebut jazm, tapi disebut bina atau mabniyun ala sukun. Itu yang disebut dengan bina atau mabni ya. Wa anabahu arba'atun, pembagian bina itu ada empat, dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun ya. Dhammah, dhom, fathah, kasrah dan juga sukun. Ini sudah saya sampaikan tadi. Berikutnya, wal ismu dorbani. Nah, sekarang isim. Isim itu ada dua bagian. Mu'rabun wa huwal aslu. Ah, isim itu pertama mu'rab dan dia asal. Jadi isim asalnya mu'rab. Berarti mu'rab itu bisa marfu, bisa mansub, juga bisa mahfud. Karena kalimat isim tidak hanya tiga itu saja ya, tidak ada yang jazm. Nah, itu asal. Jadi hukum asal daripada isim itu mu'rab, bisa berubah. Wa huwa mata ghayyara akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi. Mu'rab itu adalah apa saja yang berubah akhirnya disebabkan, bisa babil awamil, disebabkan amil yang masuk kepadanya ya, itu mu'rab. Imma lafzon, ada kalanya lafad ya, berubahnya itu seperti ya, yang sudah saya contohkan tadi, ja'a zaidun ra'aitu zaidan maratu bi zaidin ya, ka zaidin wa amri. Wa imma taqdiran, ada kalanya berubahnya itu takdir seperti Musa dan juga Fata. Nah, saya contohkan di sini Musa saja. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, maratu bi Musa. Nah, ini hukum asal daripada isim. Hukum isim itu mu'rab. Ingat, kalau ada kalimat asal, aslun, berarti dia ada kalimat apa? Far'un. Ya, far'un. Nah, far'unnya apa? Yang kedua, mabniyun. Ya, isim ini juga ada mabni. Wahuwa far'un. Ya, wahuwa al-far'u. Dan ini far'u, cabangnya. Apa itu mabni? Yaitu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi ya, adalah apa saja yang tidak bisa berubah akhirnya disebabkan amil yang masuk kepadanya. Meskipun ada amil yang masuk kepadanya, tapi dia tidak bisa berubah, dia tetap kondisinya begitu. Apa saja? Kal mudmarat, isim domir ya, wasma syarti, isim syarat, wasma istifham, contohnya al-mudmarat, contohnya huwa, hiya, hum, hunna, dan seterusnya ya, yang sudah teman-teman hafal itu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, dan seterusnya ada 12. Isim syarat seperti in, ma, aina, ma, in, takra, kitaban, akra, ya. Ma, taf'al, af'al, aina, ma, tazhab, adzhaba. Ini isim syarat, ini juga mabni. Nah, nanti kita akan bahas satu-satunya nih ya. Kemudian asma'il istifham, isim istifham, man, ma, aina, ini isim istifham, dan seterusnya, ini juga mabni. Ini yang ketiga. Yang keempat, واسماء الاشاره اسم اشاره ذا ذي اسم ini اسم اشاره ini juga akan kita bahas panjang yang jelas ini mabni واسماء اسماء الافعال اسم فعل صح ما artinya uskut diamlah ini juga mabni kemudian واسماء الموصولات اسم موصول seperti الذي التي الذين dan seterusnya ya ini juga akan kita bahas nanti secara mendetailnya yang jelas ini mabni ini isim yang mabni ya, ada 6 di sini ya faminhuma yubna ala sukun ya darinya itu ada yang dimabnikan dengan sukun seperti kam nahwu kam wa minhuma yubna ala alfath ada juga yang dimabnikan dengan fathah seperti ka aina aina ini mabni dengan fathah wa minhuma yubna ala alkasri ya ada juga yang mabni dengan kasrah seperti ka amsi amsi itu mabni dengan kasrah wa minhuma yubna ala dhammi dan juga ada yang mabni dengan dhammah seperti ka haitsu haitsu mabniun ala dhammi kemudian ya ada kaidah ya, meskipun mabni beragam teh mabniun ala dhammi al fathi al kasri al sukun tapi asalnya apa wal aslu fil mabni ayyubna ala sukuni asal dari mabni itu dia dimabnikan dengan sukun. Jadi asal mabni itu sebenarnya mabni itu dengan sukun. Mabni ala sukun. Berarti dhammah ya, fathah dan kasrah ini cabang. Itu isim. Jadi isim secara asal dia adalah mu'rab nih dan secara cabang dia mabni. Sekarang wal fi'lu, fi'il. Wal fi'lu dharbani. Fi'il juga dua bagian, mabniyun ya, pertama dia mabni ya. Wa huwal asl dan ini asal. Jadi kalau fi'il asalnya itu mabni, kalau isim tadi asalnya mu'rab. Wa mu'rabun dan juga ada yang mu'rab wa huwal far'u dan ini far'u cabang. Ya. Wal mabni naw'ani. Nah, mabni ini ada dua. Satu fi'lun madin, dua fi'lu amrin. Ya kan fi'il sedang membahas fi'il. Fi'il cuma tiga kan, madi, mudhari dan amr. Nah, yang mabni ini satu fi'il madi, yang kedua fi'il amr. Ahaduhuma al-madi wa binahu ala al-fathi illa idza ittasala bi wawil jama'ati fa yudammu nahu darabu aw ittasala bi dawin raf'in mutaharrikin fa yuskanu disukunkan nahu darabtu darabna. Gampangnya fi'il madi itu ada mabniun ala al-fathi. Contohnya zahaba, jalasa, kataba ini asal. Ya, ketentuan dasar. Kemudian ada juga mabniun ala dhammi. Ya, ini kalau bersambung dengan wawu jama' ini. Fa yudhammu maka dijama' seperti dharabu, zahabu, jalasu, katabu ini bersambung dengan wawu jama', wawu jama'ah nih. Nah, karena bersambung dengan wawu jama'ah, maka dia mabniannya dengan dhom. Mabniun ala dhammi, zahabu, ini jalasu. Atau dia bersambung dengan domir rafa'in mutaharrikin. Nah ini domir rafa' mutaharrik nih. Faiskanu maka dia mabni ala sukun. Contohnya zahabtu. Ini domir rafa' namanya ini. Zahabtu aku pergi. Nah jalastu, katabtu. Nah, bukan cuma tu, tak juga sama. Ya zahabta, jalasta, nak juga sama. Ya jalasna, zahabna. Ah dalam kondisi seperti ini maka mabninya ala sukun. Jadi fi'il madhi itu ada tiga mabni ya. Mabniun ala fathih dan ini dasarnya kemudian mabniun ala dhammi mabniun ala sukun fi'il amr kalau fi'il amr wa tsani fi'lul amri yang kedua fi'il amr juga mabni wa binauhu ya binanya atau mabninya itu ala sukun dengan sukun nahwu idrib idribna idrib wa dribna contohnya ya idzhab ijlis uktub maka di sini dua ya idrib idribna yang jelas ini mabni ala sukun ini ketentuan dasar illa kecuali idza tasala bi dhamir tasniyatin kalau dia bersambung dengan dhamir tasniyah au dhamir jam'in mudzakkarin atau dia bertemu dengan dhamir jama' muzakkar au dhamir muannatsatil mukhatabati contohnya maka dia mabninya dengan beda-beda nanti langsung saja saya berikan di sini contoh mabniun ala hadzfin nun contohnya idhabu, idhaba, idhabi. Ini sudah mewakili ketiga ini. Idhabu ini mabniyun ala hadfin nun karena dia berjumpa dengan wawu jama'ah. Domiru jam'in muzakkar nih. Domiru jam'in muzakkar ya. Idhabu. Atau domir tasniyah. Contohnya, idhaba, atau domir mu'annasatil mukhotobah, idhabi. Ketiganya ini mabni ala hadfin nun. Dan yang ketiga, mabniun ala hadfi harfil illah. Dia mabninya dengan membuang huruf ilat. Jadi, ala hadfin nun ini membuang nun. Kalau ini hadfi harfil illah, membuang huruf illah. Contohnya, ikhsya, ugzu, irmi. Ikhsya ini mabniun ala hadfi harfil illah. Ya, ada huruf ilat yang dibuang, yaitu alif. Ugzu, mabniun ala hadfi harfil illah. Apa huruf ilatnya? Wow, ini irmi, ya, irmi. Nah, ini fi'il amr. Mabniyun ala sukun, mabniyun ala hadfin nun, mabniyun ala hadfi harfil illah. Ada tiga mabni. Fi'il madi juga tiga mabni. Nah, ini asalnya. Asal fi'il itu mabni, baik fi'il madi ataupun fi'il amr. Sekarang yang mu'robnya, yang faro'nya ini. Saya pindah dulu ke sini, biar lebih luas. Ini tadi sudah. Ini fi'il madi, ya. Fi'il mudhari', ya. Yang mu'rob itu fi'lun mudhari'un, contohnya yadribu, ini marfu'un, ya. Tanda rafa'nya dengan dhammah, kemudian an yadriba, ini mansub, tanda nasabnya dengan fathah, lam yadrib ini majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Ini namanya mu'rob karena dia bisa berbagai i'rob, bisa menerima i'rob rafa', menerima i'rob nasab, dan juga menerima i'rob jazm, dan tidak ada i'rob khafad karena fi'il tidak ada yang mahfud. Nah, ini fi'il mudhari' mu'rob dengan syarat. Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya la yattasil binunil inath. Nah, bi syarti alla yattasila bihi nunul inath. Ya. Dia syaratnya tidak boleh bersambung dengan nun inath, nun perempuan. Kalau bersambung nanti bukan lagi mu'rob tapi mabni. Contohnya wal walidatu yurdi'na, dan perempuan-perempuan yang melahirkan itu yurdi'na, mereka menyusui. Nah, yurdi'na ini namanya nun inath. Nah, ini untuk hunna, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini fi'il mudhari'nya tidak lagi mu'rob tapi mabni. Mabni apa? Nah, baca di kita di sini. Wala nun taukid, dan juga tidak boleh bersambung dengan nun taukid al mubashirah. Nahu yadribu wa yakhsha, ini contohnya. Fa in tashlat bi nunul inath, kalau dia bersambung dengan nun inath, bunya ma'ala sukun, maka mabni dengan sukun. Berarti ini mabninya ala sukun, ya. Jadi mabni ala sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Yang syarat kedua, la yattasil binunit taukid. Dia tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid, berarti dia juga menjadi mabni. Contohnya, la yasjunanna. Mabni dengan apa? Mabniun ala al-fathai. Nah, ini syarat, ya. Kalau ingin mu'rob, dia tidak boleh berjumpa dengan nun inath, atau tidak boleh berjumpa dengan nun taukid. Kalau berjumpa, dia menjadi mabni. Nah, yurdi nanti, ya. Wal walidatu yurdi. Fa in tasalat bi nun taukid al mubashirati buni ala al fatih, ini, ya. Mabni dengan fatih kalau bersambung dengan nun taukid. Contohnya la yasjunanna wa la yakuna. Wa inna mu'ribal mudhari li musyabahatihi lil ismi. Kenapa di fi'il mudhari ini mu'rob, ya? Fi'il mudhari ini mu'rob berbeda dengan dua fi'il yang lainnya. Karena disebutkan di sini karena dia mirip menyerupai dengan isim. Wa amal hurufu fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf, dia mabni secara keseluruhan. Jadi isim itu hukum asalnya mu'rob, cabangnya mabni, sedangkan fi'il hukum asalnya mabni, cabangnya mu'rob. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.